Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tanazzalu rahmatu wal barakat والذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها المسلمون الحاضرون اتقوا الله فقد فاز المتقون قال جل جلاله في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين الحمد لله رب العالمين Masyarakat muslimin, hamba-hamba Allah sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada-Nya Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Di antara karunia besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah penciptaan kita selaku umat manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim." Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Taqwim yang ahsan. Makhluk Allah Subhanahu wa taala di alam raya ini bukan hanya manusia. Ada makhluk-makhluk yang lainnya. Baik sesama makhluk kasar seperti binatang, tumbuh-tumbuhan, bebatuan dan alam semesta raya maupun makhluk-makhluknya yang lain, itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah katakan penciptaan kita ahsan ditakwi dalam bentuk yang paling baik. Oleh karena itu hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia pasti punya kelebihan. Karena memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang paling baik. Sehingga jangan heran kalau ada orang yang mungkin selama ini kita pinggirkan karena menurut kita sesama manusia dia tidak berhak hidup tampil layaknya manusia biasa karena memiliki banyak sekali kekurangan. Namun selama dia manusia, dia tetap manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang paling baik dan dia pasti memiliki kelebihan-kelebihan itu. Sehingga bisa kita katakan setiap manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pastilah memiliki kelebihan dan keutamaan tertentu. Namun pada saat yang sama Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Dengan seluruh kelebihannya, dengan seluruh keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat manusia, toh kita ini diciptakan Allah dalam keadaan dha'if, dalam keadaan lemah. Oleh karena itulah Allah turunkan agama Islam kepada kita melalui utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi dan rasul terakhir, agar kelebihan dan keutamaan yang Allah berikan kepada kita jangan membuat kita lupa diri. Begitu juga kekurangan dan kelemahan yang memang diciptakan Allah Subhanahu wa taala berbarengan dengan penciptaan kita, jangan sampai membuat kita menjadi makhluk yang berputus asa. Islam diturunkan untuk menjaga keseimbangan. Sehingga bisa kita katakan dan kita pahami bahwa setiap orang yang lupa dua posisinya ini, lupa bahwa dia punya kelemahan, lupa bahwa dia punya kelebihan dan keutamaan, maka orang ini bisa disebut, bisa dikategorikan ke dalam hamba-hamba Allah, manusia yang melampaui batasan-batasan Allah. Sehingga dapat kita temukan di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala mencela hamba-hambanya yang melampaui batas. Apakah melampaui batas dalam bentuk lupa diri karena dia merasa hebat, karena dia merasa memiliki kelebihan-kelebihan dibanding sesamanya yang lain, maupun melampaui batas dalam bentuk keputusasaan, selalu memvonis dan mengklaim bahwa dirinya tidak pantas untuk hidup di atas muka bumi ini. Allah mencela kedua macam hambanya manusia yang seperti tadi. Ini semua disebut Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dengan perbuatan melampaui batas. Al-Qur'anul Karim menyebutkan istilah melampaui batas di dalam Al-Qur'anul Karim dengan beberapa istilah. Yang pertama, Al-Qur'anul Karim menyebutkan istilah melampaui batas dengan kalimat al-i'tida. Orangnya disebut al-mu'tad. Kalau banyak disebut al-mu'tadun atau al-mu'tadin. Istilah kedua yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang melampaui batas adalah kalimat al-ghulum. Orangnya disebut al-ghalim. Kalau banyak al-ghalun atau al-ghalim. Istilah ketiga tentang melampaui batas, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan istilah al-israf. Orangnya disebut al-musrif, kalau banyak al-musrifun atau al-musrifin. Dan istilah keempat tentang melampaui batas yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an adalah kalimat at-tadbir. Orangnya disebut al-mubadzir, kalau banyak disebut al-mubadzirun atau al-mubadzirin. Semuanya sama bentuk melampaui batas dan mendapatkan celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hamba-hamba Allah sedang jumpa di bulan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada siang hari ini adalah menjauhkan diri kita dari melampaui batasan-batasan yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak mendapatkan celah Allah Subhanahu wa taala. Untuk memulai ini, maka mari sama-sama kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan kepada kita tentang perbuatan melampaui batas ini bukan hanya terjadi di zaman kita, tapi dia juga pernah terjadi di zaman sebelum kita. Bahkan orang-orang yang dulu jauh sekali zaman kehidupan mereka dari kehidupan kita sekarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan ahlul kita yang melampaui batas dalam urusan agama mereka, seraya berfirman, ya ahlul kita, la taghlu fi dinikum wa la taqulu khairal haqq wa la taqulu 'alallahi illa al-haq. Wahai ahli kitab, jangan pernah kalian melakukan ghulu, melampaui batas fi dinikum dalam urusan agama kalian. Wala taqulu, dan jangan sekali-kali kalian mengatakan ala Allah, atas nama Allah, illal haq, kecuali kebenaran. Karena dulu di zaman mereka, di zaman ahli kitab, mereka tidak meninggalkan agama. Mereka melaksanakan agama yang dibawa oleh Nabi yang utus Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Namun justru dalam melaksanakan agama itulah mereka terjerumus ke dalam perbuatan yang dicela Allah, yang disebut dengan al-ghulu, telah kau ibadah. Dalam kesempatan yang lain, bahkan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang orang ahlul kitab ini ada di tengah-tengah beliau, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengatakan kata-kata yang sama. Qul ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum ghairal haq, wa la tattabi'u ahwa qaumin qad dhallu wa adhallu katsiran wa dhallu 'an sawa'is sabil. Katakan Muhammad, wahai ahlul kitab, jangan kalian melampaui batas dalam urusan agama kalian. Ghairal haq, yang itu semua merupakan bentuk bukan kebenaran, bukan bentuk hak yang tentu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la tattabi'u, dan jangan sekali-kali kalian mengikuti ahwa'a qaumin, hawa nafsu satu kaum, satu kelompok, qadallu, yang mereka itu telah sesat. Wa adallu katsiran, bukan hanya sesat sendiri, mereka juga mengajak orang-orang yang lain, bahkan katsiran, banyak orang yang diajaknya untuk apa? Adallu, mengikuti kesesatan mereka. Wa adallu an sawa'is sabil, akhirnya mereka semua sama-sama sesat dari jalan Allah yang lurus. Inilah dua ayat yang mengawali khutbah Jumat kita siang hari ini, yang menjelaskan bahwa perbuatan melampaui batas dalam urusan agama pernah terjadi dulu, di zaman sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kedua-duanya disebutkan celaannya di dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, masyarakat muslimin, hamba-hamba Allah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita perhatikan apa saja kata Al-Qur'an tentang bentuk-bentuk melampaui batas, agar kita ketahui, kita pahami, dan kita jauhkan diri kita sejauh-jauhnya dari perbuatan tersebut. Bentuk melampaui batas pertama yang disebutkan dalam Al-Qur'an adalah melampaui batas dalam hukum. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat 87. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma halallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang-orang yang beriman, kalau dua ayat sebelumnya Allah menyeru ahlul kitab, sekarang dalam ayat ini Allah menyeru kita, Allah memanggil kita, mengingatkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, la tuharrimu, jangan pernah kalian mengharamkan thayyibat, kebaikan-kebaikan, ma ahallallahu lakum, yang telah Allah halalkan bagi kalian. Sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan jangan diharamkan. Sebaliknya, sesuatu yang telah Allah haramkan jangan dihalalkan. Wala ta'tadu, jangan kalian melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, karena Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, urusan halal dan haram benar-benar hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang hamba pun yang diperbolehkan ikut campur dalam urusan ini. Sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dengan tegas kepada kita dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas." فَمَنْ اِتَّقَ الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اِسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَتِ الشُّبُهَاتِ وَقَعَتِ الْحَرَامِ. إلى آخر الحديث. Kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, sesungguhnya yang halal itu sudah jelas, karena memang Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan dan menentukan ini halal, sudah jelas. وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ, demikian juga yang haram juga sudah jelas. namun memang kata Rasulullah, wa bainahuma, di antara halal dan haram yang sudah jelas, umur mustabihat, ada memang kata Rasulullah SAW perkara-perkara yang abu-abu, perkara-perkara yang samar-samar, ini halal atau haram, ini haram atau halal. Inilah yang disebut dengan syubhat, perkara-perkara yang syubhat. Lalu bagaimana sikap kita kaum mukminin umat Rasulullah SAW terhadap perkara yang syubhat, yang samar-samar, yang abu-abu, yang tidak jelas ini? Rasulullah sebutkan kiatnya, caranya. Faman intaqash syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Siapa saja yang menjaga dirinya, artinya meninggalkan perkara syubhat ini, sungguh dia telah menjaga kemuliaan agamanya dan kesucian dirinya. Cuma sayang kata Rasulullah SAW, banyak la ya'lamuhunna katsirun minan nas, banyak orang yang tidak tahu, sehingga mereka mencampur adukan antara yang halal dan haram, mereka labrak itu yang dinamakan dengan syubhat. Kata Rasulullah, wa man wal'a fi syubhat, siapa orang yang melabrak perkara syubhat, perkara yang tidak jelas halal dan haramnya, wa wa'a fi haram, dia sungguh telah jatuh kepada perkara yang haram. Jadi masyarakat muslimin sidang jumlah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, halal dan haram adalah hukum yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main dengan hukum. Sesuatu yang telah dihukumkan halal, mubah, yaqwa halalan mubahan. Tempat halal dan mubah tidak boleh kita haram-haram. Sebaliknya perkara yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala, yaqwa haraman, tetap haram sampai kiamat, tidak bisa diganti-ganti. Memang ada pengecualian kalau dalam keadaan darurat. Ad-daruratu tubihul mahdurat, dalam kaidah yang ditetapkan oleh para ulama tentang hukum ini, keadaan darurat bisa membolehkan yang haram itu dibolehkan, bukan karena tiba-tiba hukumnya berubah, tapi karena keadaan yang memaksa, yang disebut dengan keadaan darurat. Tapi hukumnya tetap haram, karena halal dan haram takutlah Allah SWT. Jangan kita terjebak dalam pekerjaan melampaui batas dalam hukum Allah Subhanahu wa taala. Bentuk yang kedua, masyarakat muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari melampaui batas yang disebutkan dalam Al-Qur'an adalah melampaui batas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi di awal khutbah kita sudah sebutkan perbuatan melampaui batas yang dulu pernah dilakukan oleh ahlul kitab adalah justru ketika mereka sedang melaksanakan agama mereka. Namun kenapa ketika mereka melaksanakan agama mereka, mereka justru terjebak dalam melampaui batas? Penyebabnya pertama, adamul ilm, ketiadaan ilmu dan pemahaman yang benar tentang agama. Kita ini beragama Islam, Islam yang mengangkat kemuliaan kita sebagai manusia. Fahami apa itu Islam. Jangan sampai Islam itu apa, kita jawab Isa, Subuh, Lohor, Asar, dan Maghrib. Salah besar kalau dikatakan Islam itu Isa, Subuh, Lohor, Asar, dan Maghrib. Islam itu bagian yang sangat besar sekali dalam kehidupan kita. Yashmal al-hayat al-insaniyat jami'an. Islam itu agama yang mencakup seluruh kehidupan manusia, seluruh kehidupannya di dunia dan kehidupannya di akhirat, seluruh kehidupan manusia di zaman ini, di zaman lalu, dan di zaman akan datang. Sehingga kita harus memahami Islam. Yang sampai ada seorang muslim yang justru meragu-ragukan agamanya ketika dia masuk dalam dimensi kehidupannya. Ketika dia sholat, dia tidak ragu memakai Islam. Ketika dia puasa, dia tidak maju mundur untuk menggunakan Islam. Ketika dia haji, dia umroh, dia pakai Islam 100%. Namun ketika dia berdagang, ketika dia mengajar, sekolah, berpolitik, berpendidikan, dan melakukan aktivitas dimensi kehidupan manusia sehari-hari, dia mengatakan tidak boleh mengancam peradukan semuanya dengan agama. karena urusan dunia ini kotor. Agama itu bersih, jangan campurkan antara kotor dan bersih. Ini jelas pemikiran yang salah sekali. Kenapa? Karena sudah memisahkan kehidupan sehari-hari manusia dengan kehidupan Islam. Padahal Islam yashmal jami'al hayatil insan. Islam mengatur semua dimensi kehidupan manusia, tidak ada pengecualian. Mohon maaf, sampai-sampai urusan masuk toilet, keluar toilet diatur oleh Islam. Mohon maaf, sampai-sampai urusan yang paling pribadi, yang paling confidential and private, seperti berhubungan suami istri, diatur oleh Islam. Sehingga sangat tidak wajar, bahkan kurang ajar kita disebut ketika ada seorang muslim mengatakan urusan dunianya tidak boleh dicampur-campur dengan urusan agamanya, dengan alasan urusan dunia kotor, urusan agama bersih. Justru karena itu kotor harus dibersihkan dengan Islam. Bagaimana membersihkan yang kotor dengan sapu yang kotor? Tetap kotor, harus dibersihkan dengan Islam. Islam harus masuk dalam seluruh dimensi kehidupan manusia. Kurangnya pemahaman tentang Islam, tentang agama, membuat orang melampaui batas dalam urusan agamanya. Hati-hati, jangan sampai kita dicabul Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang melampaui batas hanya gara-gara pemahaman kita tidak benar tentang agama ini. Yuk, mari kita hadiri majelis-majelis taklim kita. Mari kita ramaikan majelis-majelis ilmu kita untuk mendalami agama Islam, karena itulah satu-satunya cara agar kita tidak melampaui batas dalam melaksanakan agama. Karena ketahuilah kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umat ini biasanya terjebak dalam dua penyakit dalam beragama. Penyakit pertama dalam beragama adalah cuek dan mengabaikan nilai-nilai agama. Ah, sholat biarkan saja, itu kan urusan pribadi. Ah, puasa biarkan saja, nanti kan bisa dikodo. Ah, haji kan kapan saja, nanti kalau mampu. Cuek, akhirnya tidak melaksanakan itu. Ini jelas kesalahan. Kesalahan kedua adalah semangat dalam beragama namun tidak dilandasi oleh ilmu, akibatnya melampaui batas. Kedua-duanya tetap sebuah celakan, kesalahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan diri kita dari melampaui batas dalam urusan agama, perdalam Islam, ramaikan pengajian dan majelis-majelis ilmu kita. Yang ketiga, bentuknya yang terakhir dalam kesempatan Jumat ini, hadirin hamba-hamba Allah sedang Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun bukan yang paling akhir karena masih banyak lagi hal-hal yang melampaui batas itu kita dalam Al-Qur'an. Namun karena keterbatasan waktu khutbah Jumat kita, tiga poin ini insyaallah yang akan menjadi bahasa kita. Yang ketiga, bentuknya adalah melampaui batas dalam urusan seksual. Hadirin hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, urusan seksual adalah urusan primer manusia. Manusia membutuhkan seksual sama seperti membutuhkan makan dan minum. Tidak perlu diingkari, tidak perlu dinafikan, karena memang begitu Allah ciptakan kita. Oleh karena itu Islam datang untuk menjadi bimbingan, menjadi payung dan koridor bagi kita agar kebutuhan seksual kita tetap tersalurkan dengan cara-cara yang benar. Masyarakat muslimin sedang jumlah yang mulia Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Bisa kita katakan di sini penyimpangan seksual adalah sesuatu yang sangat dimuliakan, di sana dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang disebut dengan penyimpangan seksual itu ujung-ujungnya disebut dengan istilah az-zina waliyadz billah. Dan tidak seorang pun bisa terbebas dari dosa zina kecuali dirahmati oleh Allah. Saya ulang, tidak seorang manusia pun bisa selamat dari dosa zina kecuali orang itu diselamatkan oleh rahmat Allah, diselamatkan oleh burhanullah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana saya mengatakan? Lihat kisah Nabi Yusuf alaihissalam, seorang nabi, seorang utusan Allah yang mulia, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika datang godaan dari Zulaikha, Al-Qur'an mengabarkan, "Wa laqad hammat bihi wa hamma biha." Sungguh wanita itu telah mau banget dengan Yusuf, dan Yusuf pun sebenarnya juga sudah mau. Laula ra'a burhana rabbih, kalau saja dia tidak mendapatkan burhan dari Tuhannya, tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. hati Nabi Yusuf diselamatkan dengan burhanullah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi. Apakah lagi kita? Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat rentan terjebak dalam dosa zina. Oleh karena itu jangan main-main. Hal-hal yang dapat memasukkan kita, menjebak kita ke dalam zina harus kita jauhi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La taqrabu zina." Jangan kalian dekat-dekat zina. Innahu kana fa'isyatan wa sa'a sabila. Karena zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang seburuk-buruknya. Jangan dekat-dekat. Allah tidak mengatakan la tazinu. Jangan kalian berzina, meskipun larangannya tentu zina itu sendiri, tapi yang Allah sudah larang adalah dekat-dekatnya. Bahasa kita mukaddimah zina. Karena yang namanya zina tidak ada yang langsung. Zina itu ada mukaddimahnya. Saling senyum, berbalas kelingan mata, berbalas SMS, bertemanan Facebook dan segala macam. Saya tidak mengatakan tidak boleh bertemanan Facebook, bukan. Tetapi hati-hati. Setan mengalir di tubuh manusia di tempat mengalirnya darah kita. Setan pandai sekali menggoda kita, menjebak kita. Kalau sudah jatuh ke dalam dosa zina, namun bila mendalik berarti kita terjebak ke dalam dosa besar. Salah satu dari 7 dosa besar yang kata Rasulullah SAW yang dapat membinasakan manusia adalah az-zina, zina waliyadzillah. Oleh karena itu jangan dekat-dekat zina. Apa perbuatan dekat-dekat zina? Banyak. Salah satunya Rasulullah sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yakhluwanna bimra'atin fa inna thalithahuma syaitan." Siapa saja yang beriman kepada Allah, siapa saja yang benar-benar beriman kepada hari kemudian, janganlah dia berkhawat dengan seorang wanita yang bukan muhrimnya, karena yang ketiganya adalah syaitan. Apa yang dimaksud dengan khawat? Berdua-duaan. Bahasa Indonesianya pacaran. Hati-hati. Pacaran kata Rasulullah SAW bisa menyebabkan seorang terjebak ke dalam dosa zina yang merupakan penyimpangan seksual waliyadzillah. Lantas bagaimana dong? Sekarang masalah pacaran sudah menjadi masalah yang biasa, masalah yang sudah tidak diperdebatkan lagi. Bahkan kalau tidak ada pacar rasanya malu. Menyebut diri istilah anak muda dengan jomblo malu rasanya. Apa solusi Islam? Islam tentu memberikan solusi. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya mahsyaral syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu ahsanu lil faraj wa aghaddu lil basar, faman lam yastati' alaihi bisiyar." Wahai anak muda, kata Rasulullah, siapa saja di antara kalian yang sudah merasa mampu untuk nikah, segera menikah. Jangan diperpanjang masa maksiatnya. Segera nikah. Seruan ini juga berlaku untuk orang tua. Kalau anak muda kata Rasulullah segera nikah kalau sudah mampu, mari para orang tua mudahkan proses pernikahan anak-anak kita. Jangan anak-anak kita keliruan sana kemari berpacaran dibiarkan sementara mau nikah dihalang-halangi. Mari kita permudah anak-anak kita untuk menikah. Kalau memang mereka sudah merasa mampu, karena ini petunjuk Rasulullah SAW. Fa'innahu ahsanul faraj ya Rasulullah, karena zawaj atau nikah itu adalah sesuatu yang dapat menahan kemuliaan kemaluan kita. Wa aghaddu lil basar, dan menahan pandangan mata yang jahat. Faman lam yastati, tentu kalau yang belum mampu kata Rasulullah, fa'alaihi bisyam, banyak-banyak berpuasa. Alhamdulillah sebentar lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Tapi inilah solusi dari Islam. Tinggalkan hal-hal yang dapat menjebak kita dalam bentuk mukaddimah zina. Lakukan petunjuk-petunjuk Allah dan Rasul dengan upaya agar kita terhindar dari penyimpangan seksual yang namanya zina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuk dan hidayah-Nya kepada kita. Selalu memberikan bimbingan yang lurus kepada kita agar kita terbebas dari segala bentuk melampaui batas dalam hukum, melampaui batas dalam ibadah, dan melampaui batas dalam urusan seksual. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa barakallahu fil Qur'an al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikr al-hakim. Wa taqabbal minni wa minkum. tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau kariha al-musyrikun walau kariha adh-dhalimun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala hadha nabiyyil karim wa 'ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Amma ba'd, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والظالمين. اللهم انصر المسلمين في قطاع غزة. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم أعدائك أعداء الدين. اللهم أيدهم تأييدا من عندك يا قوي يا متين. اللهم احفظ المسجد الأقصى من مؤامرات الغاصبين المحتلين المجرمين من اليهود وأعوانهم. اللهم رد كيدهم إلى نحورهم وحررهم من دنسهم ورجسهم يا رب العالمين وقنا شرورهم يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.